Wa innama ana qasimun, sesungguhnya aku adalah pembagi. Artinya yang suka membagi. Yaitu membagi zakat atau apa yang ada di sisi Nabi SAW berupa harta. Nabi SAW membagikannya. Dan apa yang ada di sisi Nabi SAW berupa ilmu, maka Nabi SAW membagikannya juga ilmu itu. Wallahu yu'ti, dan Allah sang pemberi. Jadi Allah sang pemberi, baik ya, yang dimaksud di sini Allah memberikan kepada Nabi kita berupa wahyu, atau yang dimaksud di sini bahwa Allah memberikan kepadanya berupa rizki, artinya kenikmatan dunia. Walan tazala hadhil ummatu qaimah, dan akan senantiasa dari sebagian umat ini ada orang-orang yang tegak, teguh menegakkan kebenaran ala amrillah, mereka berada dalam perintah Allah. La yadurruhum, tidak akan memadaratkan mereka. Man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'ti amrullah, sehingga datang amrullah, urusan Allah. Yang dimaksud di sini adalah alamatu sa'ah, yaitu ciri-ciri hari kiamat. Yaitu menurut pendapat yang rajih, yang dimaksud di sini adalah khurujurih. Di antara ciri hari kiamat itu nanti akan ada angin yang menghembus, yang akan membawa orang-orang beriman, orang-orang soleh ke mahsyar yang ada di dunia, yaitu negeri Syam nanti. Sehingga di dunia ini tidak ada kecuali orang-orang yang buruk, karena orang-orang yang baiknya telah diambil oleh Allah Ta'ala. Hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari pada bab ilmu, dan menjelaskan judul di sini, barang siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka Allah akan menjadikan ia faqih dalam agama. Hadis ini menjelaskan tiga masalah besar. Jadi hadis ini menjelaskan tiga masalah besar. Kalau kita ditanya, apa kandungan hadis ini? Kandungan hadis ini ada tiga. Yang pertama adalah bayanu fadlil ilmi. Jadi keutamaan ilmu. Fadlul ulama wal ilmi. Keutamaan orang alim dan keutamaan ilmu. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ilmu adalah miftahun likulli khairin. Ilmu itu pembuka setiap pintu kebaikan. Jadi ilmu itu pembuka untuk setiap pintu-pintu kebaikan. Sudah dijelaskan sering hadis ini bahwa orang yang difakihkan kepada agama itu akan dibukakan kepada pintu-pintu kebaikan. Karena setiap mukmin akan mengetahui ya, apa yang semestinya. Dari apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang, seseorang akan faham mesti apa yang dia perbuat itu dengan sebab ilmu. Allah memberikan rezeki, Allah memberikan waktu, Allah memberikan kekuasaan, Allah Ta'ala memberikan harta. Orang yang faham kepada tuntutan agama Allah, dia akan tahu apa yang mesti ia perbuat. Dan kebaikan bagi seseorang itu ditentukan dengan derajat tingkatan kefahaman dia kepada agama Allah. Jadi tingkatan kebaikan seseorang itu ditentukan dengan pahamnya dia kepada agama Allah. Yaitu faham kepada awamir wa nawahi. Itu faham kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Dan ini udah dijelaskan berkali-kali. Orang mukmin harus tahu qawaidul Islam, kaidah-kaidah Islam, qawaidul ibadah, kaidah-kaidah dalam beribadah, qawaidus shodaqoh, kaidah-kaidah dalam bersedekah, qawaidul jihad, kaidah-kaidah dalam berjihad, dan dalam semua sendi-sendi kehidupan. Nah, ini akan tambah penjelasan nanti dalam setiap hadis ya. Yang kedua, hadis ini adalah berkaitan dengan bab tentang harta, tentang zakat. Jadi berkaitan dengan tentang zakat di sini. Jadi tentang harta di sini. Oleh sebab itu tidak akan dibahas sore ini. Tetapi akan mengisyaratkan saja bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membagi sesuatu yang datang dari Allah sebagaimana Allah menginginkannya. Seperti Allah menjelaskan asnaf, artinya harta-harta yang wajib dizakati, kemudian kepada siapa diberikannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu berada di rumahnya yang merupakan hak kaum muslimin kecuali beliau cepat-cepat membagikannya. Jadi beda dengan para penguasa hari ini gitu ya. Beda dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan hari ini gitu. Ya kalau bisa rakyatnya mati gitu ya. Tapi baginda Rasulullah SAW itu dikatakan wa anna qasimun. Ia memiliki makna bahwa baginda Rasulullah SAW tidak ada sesuatu yang merupakan hak orang lain dan hak rakyatnya di saat itu kecuali Nabi SAW memberikannya. Ini dari sisi perkara-perkara yang berkaitan dengan harta duniawi. Demikian juga Nabi SAW tidak menyembunyikan satu ayat pun dan tidak menyembunyikan satu syariat pun yang datang dari Allah Ta'ala kecuali Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi SAW tidak kitman, tidak menyembunyikan ilmu yang datang dari Allah. Dan Nabi SAW tidak memberi. Dalam arti Nabi SAW tidak memiliki apa-apa. Oleh sebab itu kita tidak boleh meminta kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak punya apa-apa. Nah ini bagian dalam bab zakat nanti. Tapi akan diulangi nanti di tempatnya. Yang ketiga, hadis ini berkaitan dengan asyratus sa'ah. Yaitu berkaitan dengan ciri-ciri hari kiamat. Inna lisa'ati asyratun. Sesungguhnya bagi hari kiamat itu ada ciri-cirinya. Dan ciri-ciri hari kiamat itu dibagi oleh para ulama ada dua. Dan kita pun tidak akan berbicara panjang lebar hari ini. Cuma mengisyaratkan karena disebut hadis ini. Ciri hari kiamat itu ada dua. Yang pertama yang dinamakan asyratus sa'atis sugro. Ciri hari kiamat kecil. Dan ini ada dua. Atau mungkin bisa juga dibagi kepada tiga bagi kita. Ciri hari kiamat kecil ini ada tiga. Ya. Yang pertama, yang telah lalu. Artinya udah berjalan. Yang kedua, yang sedang berjalan. Yang ketiga, yang sebagiannya belum. Masih ya datang mungkin dengan waktu-waktu yang berbeda. Nah, kita berikan contoh ya. Di antara ciri hari kiamat sugro yang telah lewat seperti diutusnya Nabi, wafatnya Nabi, ya. Kemenangan para sahabat seperti diisyaratkan menangnya akan mengalahkan ya seperti Baitul Maqdis, ini telah lewat ya kejadian-kejadiannya. Yang kedua yang sedang, seperti hari ini duhuru asyubuhat, duhurul ma'asi, nampaknya penyimpangan, nampaknya kesesatan, nampaknya maksiat. Hari ini orang peminum khamr, perzinahan, ya. Orang-orang sekarang kalau takaran berkurang, ya, timbangan berkurang, banyak orang yang melakukan zina, banyaknya peminum khamr, banyaknya pembunuhan, ya ini sedang, ya, sedang terjadi. Ya. Kemudian, ya, sebagiannya belum terjadi. Dan mungkin tidak bisa diungkapkan. Yang kedua, as-sa'atul kubra, ciri-ciri hari kiamat besar. Jadi ciri hari kiamat besar. Ciri hari kiamat besar ini tentunya belum tiba. Ya, ciri hari kiamat besar ini seperti yang akan datang, ya, khurudu dajjal, keluarnya dajjal, nuzulu Isa, keluarnya Nabi Isa, khurujud dabah, akan keluarnya binatang melata, ya. Kemudian ghurubi syamsi, yakni tulu syamsi min maghribiha, terbitnya pada matahari dari, dan diantaranya adalah huru jurih, yaitu akan datangnya angin yang menghembus, yang akan mengumpulkan orang-orang soleh. Nah, kita tidak membahas satu persatu hari ini, tapi karena di sini disebutkan bagian dari hadis tentang ciri-ciri hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada ciri-cirinya nanti. Sampai nanti Allah memerintahkan kepada malaikat yang akan meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil alaihi salam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meniup sangkakala. Dan pendapat yang paling kuat, malaikat Israfil dua kali meniup sangkakala. Yang pertama untuk hancurnya alam semesta ini. Itu yang dinamakan dengan hari kiamatul kubro, ya. Kiamat besar. Ya, sekarang kan udah kiamat sugro. Ya. Kemudian yang kedua, ditiupnya sangkakala untuk mengembalikan manusia dari kuburan ke jasadnya kembali. Jadi penciptaan yang kedua kali. Nah, lihat dalam surah Az-Zumar, wa nufiha fis suri fasa'iqu man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufiha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka ditiuplah sangkakala, hancurlah yang ada di bumi dan ada di langit kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup lagi sangkakala, maka tiba-tiba manusia, artinya pada keluar dari kuburannya. Nah, itulah as-sa'ah, itulah yang dinamakan dengan hari apa? Kiamat, dengan nama-nama yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi hadis ini berbicara tentang keutamaan ilmu, berbicara tentang masalah harta, ya, yaitu tentang zakat, ya, dan berbicara tentang ciri hari kiamat. Nah, kita ambil poin yang terakhirnya karena poin yang pertamanya udah dijelaskan. Ya. Allah Nabi SAW berkata di sini, walan tazala hadhil ummatu qaimatun ala amrillah la yadurhum man khalafahum hatta yati amrullah. Di sini ada dua bagian penting yang seyogyanya kita memahami dari ujung hadis ini. Ya. Nabi SAW mengatakan, senantiasa di antara umat ini, artinya di antara umat Islam ini, ada orang-orang yang mereka komitmen kepada kebenaran. Dan mereka senantiasa menang. Mereka senantiasa teguh dan terus berjihad, berjuang, istiqomah di atas hak. Ini dikenal dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Jadi dikenal dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Nah, siapa dan apa yang dimaksud dengan Ta'ifah Al-Mansurah dan apa sifat-sifatnya? Nah, itulah yang kita akan bahas. At-Ta'ifah Al-Mansurah ismun min asma'il ahli sunnah. Ta'ifah Al-Mansurah ini adalah salah satu nama julukan di antara ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu punya nama. Yang nama itu tidak menunjukkan kepada sebuah kelompok gitu. Seperti mungkin nama organisasi, nama sekte bukannya. Tetapi Ta'ifah nama-nama ahli sunnah ini menunjukkan kepada hakikat Islam. Dan nama-nama ahli sunnah kita mengenal dengan beberapa nama yang dikenal di kalangan para ulama ahli sunnah yang diajarkan kepada kita. Apa saja? Yang pertama, ahli sunnah. Terkadang disatukan dengan ahlus sunnati wal jamaah. Jadi terkadang dinamakan dengan ahlus sunnah. Terkadang disatukan ahlus sunnati wal jamaah. Penamaan ahlul haq dinamakan dengan ahli sunnah li'annahum yatamassaku nabi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhuhuri al bidah. Kelompok yang benar ini, jadi umat Islam yang berada dalam jalur yang benar, itu dinamakan dengan ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka komitmen kepada sunnah Nabi SAW di saat munculnya bid'ah. Jadi ketika orang lain terpeleset kepada bid'ah, maka mereka komitmen kepada sunnah. Maka dinamakan dengan apa? Ahli sunnah. Seperti di dalam hadis, satab tariku ummati ila thalasin wasabina firqotan kuluha finnari ila al-wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala makana ahli al-yawma wa ashabi. Qala Nabi SAW fi hadisi, yani al-mashur, irbadi musariyah, fa innahu man ya'is minkum ba'di, fa sayarakhtilafan kathira, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafi rasyidin al-mahdiyin. Nabi SAW mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Siapa yang seperti aku hari ini? Artinya komitmen dengan apa yang aku bawa dan apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW. Dalam hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi SAW mengatakan, siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Maka di sini menunjukkan penamaan itu diambil dari hadis ini. Terkadang diidhofatkan dengan al-jamaah, ahli sunnati wal jamaah. Limada? Li'annahum istama'u 'alaiha. Karena mereka berjamaah di atas sunnah. Artinya tidak bercerai-berai. Mereka bersatu di atas jamaah. Nama yang lainnya, itu yang ketiga, al-firqatu najiyah. Jadi ahli sunnah itu dinamakan dengan al-firqatu najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Diambil dari apa? Dari hadis yang tadi. Karena Nabi SAW mengatakan 72 terancam dengan api neraka, satu yang selamat. Siapa? Ahli sunnah. Maka dinamakan al-firqatu najiyah. Nama yang keempat dikenal dengan ahlul hadis. Jadi ahlus sunnah ini dikenal dengan ahlul hadis. Kenapa dikenal ahlul hadis? Karena ditinjau dari dua sisi yang paling pokok. Kenapa ahli sunnah dinamakan dengan ahlul hadis? Yang pertama, karena ahli sunnah ini orang-orang yang paling gigih, ya, yaitu kelompok khusus di antara kelompok umat ini, yang mereka menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Dari sejak para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka menjaga sekali hadis-hadis Nabi SAW. Mereka menghafalnya, mereka menjelaskan maknanya, mereka menjaga rawi-rawinya, mereka menghafal rawi-rawinya. Sehingga mereka dinamakan dengan ahlul hadis, karena mereka yang menjaga agama ini. Yang kedua, karena mereka itu muncul dan ada di tengah-tengah umat ini, yang membantah semua sekte yang menyimpang, yang mereka itu menjadikan agama ini hanya Quran. Jadi dalam sekte yang menisbatkan kepada Islam, ada sekte yang mereka beragama dengan Quran saja. Ya, seperti mungkin kita di Indonesia mengenal Qurani. Itu kelompok Qurani ada di Indonesia. Dan mungkin di Tasikmalaya juga ada. Ya. Siapa? Ya kita tidak tahu. Ya, di mana gitu mungkin satuannya. Tapi orang yang mengatakan agama ini cukup dengan Quran dan mereka meragukan hadis-hadis Nabi SAW, maka mereka beragama dengan dalil-dalil Quran saja. Maka ahli sunnah adalah berdalil dengan Quran dan hadis. Dan kita sangat mengetahui bahwa kufur, kafir, orang yang beragama hanya dengan Quran, bahkan bukan Qurani sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran tidak kurang dari 80 ayat yang berbeda-beda redaksinya, tapi ada perintah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul adalah mengikuti apa? Sunnahnya. Maka dinamailah ahli sunnah itu ahlul hadis. Karena mereka menjadikan argumentasi terpenting dalam agama adalah hadis. Bahkan dipastikan orang yang memahami Quran tanpa hadis dia zindik. Orang yang memahami Quran tanpa hadis kufur. Orang yang tidak menjadikan hadis sebagai sumber agamanya dia kafir. Dan dia dipastikan tidak akan benar melaksanakan agamanya. Sebagaimana kita sudah jelaskan. Sederhana sifat sholat Nabi adanya dalam sunnah. Ya. Perincian zakat ada dalam sunnah. Perincian haji ada dalam sunnah. Perincian jihad ada dalam sunnah. Perincian tentang hukum-hukum ada dalam sunnah. Ya. Semuanya dijelaskan dalam sunnah. Ya. Maka kalau orang mengamalkan agama hanya dengan Quran, itu dipastikan menyimpang. Kemudian di antara nama ahli sunnah, dinamakan juga dengan ahlul asar, yang identik dengan ahlul hadis. Kenapa ahli sunnah itu dinamakan dengan ahlul asar? Karena mereka tatabu itu selalu mereka menelaah, meneliti keobjektifan dari sebuah masalah. Jadi otentik, ya, dia selalu otentik, ya. Ahlul asar dalam bahasa Sunda mah nyukcruk galur gitu. Ya. Jadi selalu mereka memperhatikan dari mana ini asalnya. Kalau ada perbuatan yang dinisbatkan kepada agama, ya, baik ucapan atau perbuatan atau dalam bentuk keyakinan yang dinisbatkan kepada Islam, maka ahli sunnah itu melakukan penelitian min ain, dari mana gitu. Jadi selalu dicari sanadnya mana. Ya, asar dari mana? Selalu mereka mengaitkan agama dengan para sahabat. Ridwanullahi ta'ala alaihim. Tidak datang min indi anfusihim, tidak mengamalkan agama dari pikiran-pikiran mereka semata. Maka dinamakan dengan ahlul asar. Ya. Sehingga selalu, ya, ahli sunnah ini, para ulamanya dan tolabul ilminya, belajar buku, ya bukunya mana, itu jelas. Ya. Kalau akidah, kita tahu, ada Imam Thahawi, ada Imam Ibnu Taimiyah, ada para ulama, imam yang empat, belajar fikih lewat mereka, belajar tafsir lewat para ulama gitu. Karena apa? Ada asarnya gitu. Dari mana? Kemudian yang terakhir, di antara nama ahli sunnah itu dinamakan At-Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu kelompok yang menang, kelompok yang ditolong. At-Ta'ifah Al-Mansurah ya. Jadi Ta'ifah Al-Mansurah yaitu kelompok yang menang. Penamaan Ta'ifah Al-Mansurah itu salah satunya dari hadis Muawiyah ini. Jadi salah satunya dari hadis Muawiyah ini. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imah ala amrillah. Dalam satu riwayat, dhahirina alal haq. Dalam satu riwayat, yuqatiluna alal haq. Dalam satu riwayat dikatakan, qa'imina alal haq. Jadi dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Dan hadisnya mutawatir. Jadi hadisnya adalah banyak. Hadisnya adalah banyak. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita akan bahas siapa At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dan apa ciri-cirinya. Ta'ifah Al-Mansurah hum ahlu sunnah. Tidak diragukan lagi. Ta'ifah Al-Mansurah itu mereka adalah ahlu sunnah. Yaitu ahlul hadis, al-jamaah, ahlul asar. At-Ta'ifah Al-Mansurah itu tiadalin adalah ahlu sunnah. Yaitu dengan yang tadi, mereka adalah al-jamaah, mereka adalah ahlu sunnah, mereka adalah firqatun najiyah, mereka adalah ahlul hadis, dan mereka adalah ahlul asar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya seperti Imam Bukhari, ketika mereka ditanya, man hum at-ta'ifah al-mansurah? Qalu, maka mereka mengatakan, kalau bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, ketika ditanya siapa at-ta'ifah al-mansurah, maka beliau mengatakan, kalau bukan ahlul hadis, saya tidak tahu. Karena kata beliau, yang paling layak mendapatkan gelar Ta'ifah Al-Mansurah adalah ahlul hadis. Dari sisi apa? Pertama, orang yang paling komitmen kepada sunnah, ya orang yang paling tahu hadis itu. Jadi orang yang paling tahu kepada sunnah, ya ahlul hadis. Kalau mereka berbicara dari hal yang kehidupan ini, yang merupakan bagian-bagian dari agama. Kalau orang berbicara wudu, yang paling tahu wudunya Nabi adalah para ahlul hadis. Karena mereka yang tahu hadis-hadis Nabi seputar wudu. Kalau berbicara tentang kaifiyah tayamum, tata cara tayamum, siapa orang yang paling tahu kaifiyah tayamum? Ya ahlul hadis. Karena mereka yang paling tahu bagaimana Nabi SAW mempraktikkan apa? Tayamum. Siapa yang paling tahu tentang mandi janabah? Itu mandi janabahnya Nabi SAW. Mereka adalah ahlul hadis. Sebab ahlul hadislah yang meriwayatkan dari Maimunah, istri Nabi SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mereka itu semuanya istri Nabi SAW. Dan mereka menceritakan kalau Nabi SAW wudu seperti ini. Maaf, kalau beliau mandi janabah seperti ini. Kemudian siapa yang paling tahu tentang kaifiyah sholat? Ya ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka yang paling tahu tentang hadis-hadis Nabi SAW seputar sholat Nabi SAW. Kita ditanya lagi, siapa yang paling tahu halal haram? Siapa yang paling tahu tentang apa yang diharamkan Allah seputar makanan? Siapa yang paling tahu apa yang diharamkan Allah seputar minuman? Seputar jual beli? Ya ahlul hadis. Karena mereka yang meriwayatkan hadis tentang halal dan haram. Maka Imam Ahmad mengatakan, apa ifal mansurah? Kalau bukan ahlul hadis, saya tidak tahu. Karena mereka yang paling layak. Jadi karena mereka yang paling layak. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan ahlul hadis yang paling layak dikatakan ifal mansurah? Para ulama mengatakan, argumentasi agama kita Quran dengan hadis. Maka yang paling layak mereka itu menjadi mujahid berjihad dengan argumentasi ya ahlul hadis. Kan kita berperang memerangi orang kafir itu pertama dengan senjata, kedua dengan ilmu, kedua dengan hujah. Yang bisa berperang, yang bisa berargumentasi, yang bisa beradu hujah siapa? Ahlul hadis. Mereka yang punya hujah itu orang yang hafal hadis Nabi Sallam. Yang tidak hafal hadis bagaimana dia bisa berdialog, bagaimana dia bisa berargumentasi. Mereka adalah ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka yang paling kuat. Ketiga, kenapa ahlul hadis paling layak? Banyak sisi. Bahwa ahlul hadis ini memang orang-orang yang tangguh dan sabar. Bayangkan aja gitu. Mencari satu hadis, berjalan satu bulan. Dapat dibayangkan mereka itu memiliki daya perjuangan yang kuat. Beda dengan kita hari ini, ya, kita ngaji. Beda dengan para sahabat, para tabiin, mereka ahlul hadis itu ya. Yang saya pernah jelaskan bagaimana ya Jabir bin Abdillah berjalan untuk mendapatkan satu hadis satu bulan, ketemu dengan Abdullah bin Unais. Bagaimana kisah ya Baqi bin Mahlad datang dari Andalus ketemu dengan Nabi, dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sabar gitu, melewati rintangan-rintangan. Para ulama hadis berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, dicari gitu kan, perjalanan. Maka Taifah al-Mansurah, kalau bukan ahlul hadis ya tidak tahu, kata Imam Ahmad. Jadi dari sisi ketangguhan, kesabaran, mereka adalah orang yang paling apa layak ya untuk mendapatkan gelar itu semuanya. Kemudian, apa manhaj At-Taifah al-Mansurah? Jadi manhaj itu metode beragamanya. Apa manhaj At-Taifah al-Mansurah ini? Manhajnya adalah at-tamassuku bil kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi metode beragama Taifah al-Mansurah yang mereka itu akan menjadi penghuni surga, yang mereka itu akan selamat di dunia dari penyimpangan, dan mereka selamat dari azab yaumul qiyamah nanti, adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini manhajnya. Jadi metode beragamanya. Cara beragama mereka adalah komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, dan komitmen kepada apa yang ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah ini adalah Taifah al-Mansurah. Manhaj itu metodenya. Ya. Cara mereka beragama. Ya. Kemudian, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Terakhir, apa sih sifat-sifat Taifah al-Mansurah yang bisa kita pahami dari hadis tadi? Setelah kita mengetahui siapa mereka dan apa manhaj mereka, lalu apa sifat-sifat mereka? Pertama, bahwa kelompok ini akan senantiasa ada. sampai datangnya ciri hari kiamat besar. Yang dimaksud menurut jumhur ulama datangnya angin yang menghembus yang akan membawa setiap orang yang berjiwa iman ke mahsyar dunia, yaitu dibawa ke Syam nanti. Jadi Thaifah Al-Mansurah ini akan senantiasa ada, yang menunjukkan bahwa dunia ini tidak akan lepas dari ahlul haq gitu. Karena dikatakan apa? Lan tazala hadil ummah qa'imah. Jadi menunjukkan akan ada. Cuma keberadaannya ini, artinya adanya Thaifah Al-Mansurah ini yang merupakan bagian dari Ahlus Sunnah ini, mungkin di satu negara sedikit, di negara yang lain banyak. Mungkin di satu negara tidak ada, di negara yang lain ada. Mungkin tahun tertentu banyak, tahun tertentu semakin sedikit gitu ya, Thaifah Al-Mansurah ini. Tetapi tidak lepas dari dunia ini gitu. Senantiasa akan ada orang-orang yang menegakkan kebenaran ini. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk komitmen kepada jamaah. Salah satu maknanya adalah komitmen kepada Thaifah Al-Mansurah gitu. Jadi Thaifah Al-Mansurah ini akan senantiasa ada di tengah-tengah umat ini, yang memperjuangkan hak, yang memperjuangkan memperjuangkan kebenaran ini akan ada. Yang menolak kebatilan ini akan senantiasa ada. Ya. Bisa saja Thaifah Al-Mansurah ini berkumpul padanya semua disiplin ilmu. Bisa saja terpencar ilmunya. Dalam arti Thaifah Al-Mansurah ini ada yang dikatakan mustahid, berkumpul kepadanya adalah semua disiplin ilmu agama. Ilmu tafsirnya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, dan yang lainnya. Mungkin saja di sebuah tempat ada ahlul hadis, tapi lemah dari sisi fikihnya. Mungkin itu. Artinya, mungkin. Usul fikihnya tidak ada. Sebagaimana mungkin hari ini ke disiplin ilmu. Gitu. Ada doktor anu gitu kan. Disiplin ilmu. Mungkin di satu negeri banyak, di satu negeri tidak. Di satu kota ada, di satu kota yang lain tidak. Tidak ada. Nah, ini Thaifah Al-Mansurah. Tapi akan ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka tangguh dalam ilmu. Ya. Jadi salah satu bentuk sifat dari Thaifah Al-Mansurah ini adalah mereka tangguh dalam ilmu. Karena Thaifah Al-Mansurah ini adalah dikatakan tadi la yadurru man khalafahum wala man khadalahum. Dalam ayat yang lain bahwa tidak akan bisa memadorotkan mereka. Tidak akan yang akan membuat guncang mereka itu. Siapa mereka yang menyelisihinya? Ataupun bahkan yang membuat rekayasa kepada mereka. Mungkin menyakitinya, mungkin menghardiknya, bahkan memenjarakannya, tidak akan pernah mereka itu kalah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Kita lihat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita lihat Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Jadi ini kedua, kita gabungkan ketiga. Bahwa sifat mereka adalah dikatakan as-sabirun, orang-orang yang sabar. Jadi Thaifah Al-Mansurah ini dari sisi kapa'ah ilmiahnya kuat. Dari sisi ketangguhan kesabarannya kuat. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis lain, inna min waraikum ayyamas sabri. Nabi Nabi SAW mengatakan sesungguhnya setelah kalian itu ada hari-hari yang mana kesabaran itu as-sabiru fihi kaqabdin ala jamr. Orang yang sabar di masa itu adalah bagaikan orang yang memegang bara api. Karena dahsyatnya fitnah. Wal amilu fihi lahu ajru khamsina minkum. Dan orang-orang yang memiliki kesabaran di saat itu akan diberi pahala 50 orang di antara kamu. Jadi ini pahalanya bagi yang dinamakan Ta'ifah Al-Mansurah. Jadi menunjukkan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Ta'ifah Al-Mansurah ini capable ilmunya. Ilmunya mapan, ilmunya luas. Dari sisi mampu untuk mengungkap setiap penyimpangan dan mampu membantah setiap syubhat yang ada. Ketika muncul berbagai syubhat, dia muncul, menerangkan semua penyimpangan itu. Kemudian dari sisi kekuatan pribadinya, ya, mampu mengendalikan dirinya, kesabarannya kuat. Sebagaimana kita lihat tokoh sentral mungkin dalam sejarah Islam adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad bisa dikatakan seorang waktu itu, bukan? Seolah-olah. Ketika semua kekuasaan dan perangkat-perangkat kekuasaan seolah-olah mengatakan Quran adalah makhluk. Sedangkan pendapat yang benar, pendapat yang hak bahwa Quran kalamullah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Ahmad sendiri di saat itu yang diceritakan sejarah tangguh. Kenapa? Karena pemimpin, ya mungkin para pejabatnya dituntut untuk mengatakan Quran kalau apa makhluk. Bala tentaranya mengatakan Quran adalah makhluk. Jaksa-jaksanya mengatakan Quran adalah makhluk. Semuanya. Karena setiap orang yang menyelisih pendapat imamnya di saat itu, maka dipenjarakan. Dipenjarakan. Maka umat Islam terbagi kepada tiga kelompok ahli sunnah. Artinya yang komitmen kepada pendapat mengatakan Quran kalamullah, ada tiga cara mereka. Cara yang pertama menganggap ini mukroh, keterpaksaan katanya. Kalau ditanya apa Quran, makhluk dalam hatinya mengatakan kalamullah. Gitu. Hanya lidah aja mengatakan. Gitu. Yang kedua mereka berpura-pura. Ketika mereka ditanya Quran makhluk, pegang jilidnya. Makhluk katanya, maksudnya jilidnya, dia bersiasah gitu. Karena ketakutan, dipenjara. Imam Ahmad ditanya, Quran kalamullah atau makhluk? Beliau mengatakan, kalamullah ghairu makhluk katanya. Bukan makhluk, kalamullah ghairu makhluk. Beliau tegas, maka beliau dipenjara. Bagaimana beliau dipenjara? Disebutkan dalam sejarah. Itu cemetinya, pecut atau apa namanya, kalau dipakai pukul gajah yang tebal kulitnya dan besar badannya itu terbirit-birit itu. Dan Imam Ahmad itu lepas ininya nih, setiap beliau didera, siksa, itu lepas tangannya ininya, engselnya itu lepas. Dahsyat ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan beliau tidak pernah bergeser sedikit pun untuk mengatakan Quran makhluk di saat itu. Sampai suatu ketika, sang imam membuat sayembara untuk mendialogkan Imam Ahmad dengan pembesar Mu'tazilah. Namanya Ibnu Abi Du'ab. Debatlah. Debat disaksikan oleh Amirul Mukminin. Jadi debatnya disaksikan oleh Presiden kalau sekarang. Disaksikan. Lalu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kondisi beliau dirantai. Lalu beliau meminta dilepas rantainya dan meminta untuk sholat 2 rakaat. Beliau berwudu lalu sholat. Lalu si Mu'tazilah ini menyuruh Imam Ahmad untuk terlebih dahulu berbicara. lalu disaksikan. Maka Imam Ahmad bertanya kepada si Mu'tazilah ini dengan pertanyaan, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pernah mengatakan Quran makhluk? Dia berkata tidak. Ya, dia harus jujur gitu. Ya. Kedua, kata beliau, mungkinkah sesuatu diketahui oleh kita hari ini, sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasul dan para sahabat? Maka dia balik lagi omongannya, kalau begitu Rasul tahu, katanya. Ya tajaza, akhirnya dia apa? Tidak bisa jawab. Karena agama ini tidak mungkin ada yang kita katakan hari ini yang di hari itu tidak ada. Dan tidak mungkin kalau Nabi SAW tahu tidak menyampaikannya. Karena kalau dikatakan Rasul itu tahu tapi tidak menyampaikannya, berarti Rasulullah SAW itu kitman, menyembunyikan ilmu. Kalau beliau tidak tahu, kita tidak tahu. Kalau beliau tidak tahu dan kita tahu, berarti kita lebih tahu dari Nabi SAW. Tidak mungkin. Maka Amirul Mukminin, Al-Ma'mun, dan orang-orang sekitarnya, ya talasam. Akhirnya beliau mentertawakan orang ini dan menutup mulutnya dengan imamah. Jadi bagian ininya, menutup mulutnya. Karena mentertawakan orang ini. Kenapa? Kalau bahasa kasarnya, alangkah tidak berakalnya, katanya orang ini. Dia berkata bahwa Rasul tidak tahu, sedangkan kita tahu. Atau dia mengatakan Rasul tahu tapi tidak menyampaikannya. Maka semuanya ta'nun fir Rasul. Maka kalahlah Ibnu Abi Du'ab itu oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Selang beberapa waktu, maka gantilah kepemimpinan. Allah mentakdirkan setelah itu pemimpinnya mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, setelah itu mengajar lagi ya Musnad Ahmad, dan apa Baqi bin Mahlad belajar lagi. Dan sempat sejumlah kaum muslimin meminta kepada Imam Ahmad untuk melakukan kudeta di saat itu. Di mana Imam Al-Mawardi mengatakan, kami tidak tahu jumlah kaum muslimin seberapa, katanya di saat itu, yang siap menerima secari kertas dari Imam Ahmad untuk melakukan kudeta. Tapi Imam Ahmad memerintahkan sabar dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran ahli sunnah Taifah Al-Mansurah yang mereka memiliki kesabaran, ketangguhan. Jadi memiliki kesabaran, mereka memiliki apa? Ketangguhan. Ketika mereka menyebarkan hak, berpegang itu kepada hak. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya. Dalam istilah dikatakan, la yakhofu laumata la'im. Bahwa Taifah Al-Mansurah ini satu kelompok orang yang tidak pernah takut mengatakan kebenaran. Tidak takut dengan cacian, tidak takut dengan cercaan, tidak takut dengan gunjingan, tidak pernah bergeser dari setiap apa yang dia katakan dari kebenaran. Dan tidak membuat takut, ah, kalau antum baru aja dibilang antum jenggotan ya, celananya kebanjiran ya. Ketika mengangkat, antum baru apa ya? Ini lihat Imam Ahmad. Imam Barbahari rahimahullah ta'ala dicongkel kedua matanya di saat itu oleh ahlu bid'ah. Seluruh para ulama mendapatkan ujian. Tapi mereka tidak pernah takut. La yakhofu laumata la'im. Mereka tidak takut dengan celaan, tidak takut dengan cercaan. Tegak ya. Dan ini sifat mereka ya, Taifah Al-Mansurah ini. Ya. Kemudian di antara sifat mereka disebutkan Taifal Mansurah ini, ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, di dalam hadis tadi dikatakan la yaduruhum man khadalahum walaman khalafahum, dalam arti mereka itu senantiasa menang. Dan ini janji Allah. Dan mereka akan menang dari dua sisi, yaitu al-ghalibu fi sayfi wa sinan wal-ghalibu fil hujjati wal barahin. Mereka akan menang dengan pedang dan tombaknya, dan mereka akan menang dengan hujah dan argumentasinya. Jadi mereka selalu menang. Karena dikatakan dohirin, qaimin. Qaimin. Dan yang terakhir dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa ijma adalah hujjah bagi umat ini. Jadi ijma adalah hujjah bagi umat ini. Karena Nabi SAW mengatakan la tajtami ummati ala dolalah, umatku tidak akan, ya, berkumpul dalam kesesatan. Jadi umat ini tidak akan berkumpul dalam kesesatan, ya. Saya akan bacakan satu hadis lagi untuk menyempurnakan, karena hadis yang kedua adalah sedikit, ya, dan masih hadis yang lalu. Setelah itu baru kita pertanyaan. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babul fahmi minal ilmi. Qala hadatsana Ali ibn Abdullah. Qala hadatsana Sufyan. Qala li ibn Abi Najih al-Mujahid. Qala sahibtu ibn Umara ila al-Madinah. Falam asma'hu yuhadithu an Rasulullah SAW ila hadithan wahidan. Qala kunna inda Nabi SAW fa'utiyah, ini bijumarin. Faqala inna min syajarati syajaratan masaluha kamasalil muslimi fa'aradtu an akula minan nakhlah hiya nakhlatu fa'idha ana asgaru minal qawmi fasakatu. Qala Nabi sallam hiya nakhlah. Ini udah lewat hadisnya, dan kita akan ambil sisi yang lain dari hadis ini. Jadi sangat penting sekali hadis ini. Bab ilmu adalah paham. Bab ilmu adalah paham. Bimakna la yatimul ilmu illa bil fahmi, tidak akan sempurna ilmu kecuali dengan paham. Sehingga disebutkan juga nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seseorang adalah kepahaman, artinya pemahaman. Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan au fahmun u'tiyahu rajulun mu'min. Jadi di antara nikmat itu dan kelebihan seseorang itu pemahaman yang Allah berikan, ya, kepada seorang mukmin, paham. Nah, catat para ibu, para bapak, belajar bukan sekedar duduk di majelis tapi paham. Dengarkan perkataan Imam Malik nih. Qala al-Imam Malik laisal ilmu bikasrati riwayah wa innamu huwa nurun yadauhu Allahu fil qulub ya'ni bidzalika fahmu ma'anihi wastinbatih faqad nafal an-nabiy sallam ilma amman la fahima lahu haitsu rubba hamil fikhin laisa bipaqihin. Kata Imam Malik, ilmu bukan karena banyak meriwayatkan, termasuk bukan karena banyak guru, sering ngaji, bukan. Tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah Ta'ala letakkan kepada hati seseorang, yaitu berupa pemahaman kepada makna dan istimbat-istimbatnya. Oleh sebab itu, baginda Nabi SAW seolah-olah menafikan ilmu kepada orang yang tidak paham. Maka beliau mengatakan, begitu banyak katanya orang yang hafal hadis atau membawakan hadis, dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. Seolah-olah, ya, utama yang faqih daripada yang sekedar membawa apa? Hadisnya. Jadi para ibu, para bapak yang saya hormati, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, itu kefakihan, fakihnya. Dan di sini Abdullah bin Umar, dua poin lagi, ketika diceritakan hadisnya sudah telah lalu, Nabi SAW duduk dengan para sahabat mungkin seperti ini, lalu beliau membuat pertanyaan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu pohon yang tidak jatuh daunnya? Itu perumpamaan orang muslim. Maka para sahabat ada yang menyangka pohon di lembah ini dan sebagainya. Dalam hatiku telah terbetik, aku menyangka bahwa itu pohon kurma. Tapi berhubung di depanku ada Abu Bakar dan bapakku, maka aku malu menyampaikan itu. Akhirnya aku diam. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, nahlah, dia adalah kurma. Ya, udah lewat ya. Tapi para ibu para bapak yang saya hormati, di sini saya akan mengakhiri dengan malu ya. Jadi Abdullah bin Umar ini kan malu ngomong di majelis karena ada orang besar gitu ya. Ketika disampaikan kepada bapaknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abdullah bin Umar ini cerita kepada bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, bapakku lah kalau bahasanya gitu. Tadi itu sesungguhnya aku tahu itu adalah pohon kurma. Tapi aku malu. Di situ ada sahabat-sahabat besar. Maka Umar berkata, seandainya engkau itu berani katanya mengatakannya tadi, maka sungguh itu lebih mulia bagiku dari dunia dan seisinya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalaulah engkau wahai anakku katanya berani ngomong tadi, maka keberanian kamu ngomong tadi, aku anggap itu lebih mulia dari dunia dan seisinya, katanya. Lihat bu, pak, penghormatan bapak kepada anaknya tentang ilmu dan kefakihan. Tidak menghormati jabatannya, tidak menghormati hartanya, tapi menghormati ilmu dan kefakihannya. Belum katakan kefakihanmu ini, dan apabila ditampakkan dengan keberanian, maka keberanian ini lebih mulia dari dunia dan seisinya, katanya. Itulah yang dinamakan dengan apresiasi ya seorang bapak kepada anaknya gitu. Ketika anaknya itu benar kefakihannya gitu. Ya. Malu memang ada tiga, malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada diri. Hukum asal malu itu terpuji semuanya. Kecuali malu yang menyebabkan kita malu melakukan kebaikan atau meninggalkan kejelekan, itu malu tercela. Tapi malu semuanya terpuji, hatta malu yang sifatnya adat. Malu umpamanya kalau kita dengan orang besar lebih dulu. Malu kalau kita lagi ngantri makan paling banyak makannya, ya malu terpuji ya, nggak apa-apa. Jadi kalau ngalas kita lihat ya malu gitu, aduh malu diri, orang lain masih panjang, kita ngambilnya menikat. Ngambil sate 10, ngambil ini gitu ya. Ya. Orang punya malu itu hebat gitu. Malu gitu ya. Ini ada ustaz lagi ngantri tiba-tiba ke depan gitu. Malu. Ya malu seperti ini terhormat ya. Malu kalau dengan umpamanya kita ketemu dengan pejabat, umpamanya ada bupati, ada pak camat. Punya malu, malu apa? Malu bertindak selalu ingin yang terbaik, ya baik gitu. Malu kita di depan orang tua. Dan perlu dicatat ya, fitnah akhir zaman itu rasa malu yang dicabut dari kaum wanita. Perhatikan bu, fitnah terbesar akhir zaman adalah salah satunya adalah rasa malu yang diambil dari kaum wanita. Bayangkan, lihat orang pakai motor. Kalau laki-laki yang pakai motor dan gojek atau apa, atau tukang ojek, pasti lengkap dan rapi dan selalu tertutup. Yang diboncengnya wanita yang serba terlihat. Kenapa? Hilang rasa malunya. Hilang rasa malunya. Dan fitnah akhir zaman itu adalah sekarang. Rasa malu dari kaum wanita. Keluar rumah, menggunakan minyak wangi, gitu. Gak malu. Gitu. Menampakkan aurat, tidak malu. Mengeluarkan suara, tidak malu. Cengangas, tengenges, tidak malu. Gitu kan? Rasa malu yang dicabut dari kaum wanita adalah fitnah akhir zaman. Fitnah yang sangat besar. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, digambarkan bahwa malu Nabi Sallam. Tahu gak kalau di Indonesia ini ada apa itu bunga rumput apa itu, rumput malu ya, nah, putri malu ya, dinamakan putri malu gitu. Itu digambarkan Nabi Hasalam itu lebih malu ketimbang putri malu, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia supaya kita paham aja gitu ya. Nah sekarang kaum wanita itu hanya legenda saja dikatakan putri malu gitu ya. Ternyata sekarang tidak ada putri malu itu, gitu. Ya, tidak ada putri malu itu. Yang ada apa? Ya, demikian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dari hadis ini yang kita bisa ambil dan kita buka beberapa pertanyaan. Insyaallah waktunya masih panjang ya, setengah jam pertanyaan. Ya. Jazakallah khair untuk Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Asari Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan dan memaparkan pembahasan pada materi di sesi pertama ini. Dan untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tak lupa kami persilahkan bagi Anda para pemirsa MGI TV dan juga para pemirsa Wesal TV dimanapun Anda berada, yang memiliki pertanyaan seputar materi pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz, Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau SMS di 0813-1343-1343. Sekali lagi untuk pertanyaan, Anda dapat kirimkan melalui pesan singkat atau layanan SMS yang nomornya sudah tertera di layar televisi Anda. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin bertanya sekaligus meminta nasihat. Apakah saya dikategorikan sebagai seorang penuntut ilmu jika semangat atau giroh saya hanya untuk menghadiri kajian dalam tablik akbar oleh ustadz-ustadz yang terkenal, sedangkan untuk kajian-kajian kecil yang dimana kajiannya lebih rinci pembahasannya, saya sama sekali tidak memiliki semangat untuk hadir ustadz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang saya hormati dan saya cintai, dan saya terima kasih dengan pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini saya sering mengungkapkan, ungkapan bangsa Indonesia umumnya, rakyat, individu bangsa ini punya minat baca tapi tidak punya daya baca, punya minat ngaji tapi tidak ada daya ngaji. Yang ketiga, kita itu belajar tanpa tujuan. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak sepakat, kita suka bilang calistung, baca, tulis, menghitung, tapi endingnya tidak ada gitu. Apa yang dimaksud? Belajar baca untuk apa? Untuk baca, tapi tidak suka baca gitu. Belajar nulis untuk apa? Untuk nulis, tapi jarang nulis. Belajar menghitung untuk apa? Untuk tahu prinsip-prinsip hidup dalam hitungan-hitungan. bukan sekedar 5 tambah 5, 10, 15 tambah 15, 30, 25 tambah 25, 50. Yang seperti itu tidak perlu sekolah. Tidak perlu sekolah. Saya pernah singgah ke daerah terpencil di Indonesia ini. Saya tidak akan sebutkan. Tapi kalau hitung-hitungan itu bisa. Gitu. Tanpa mereka itu pernah mengenyang bangku sekolah. Suatu ketika saya di apa? Ya mungkin dipoto. Itu bayarnya 50 ribu. Mereka yang nawarin, maksa. Ya. Akhirnya saya katakan, ya gak apa-apalah gitu. Karena saya akan lewat ke tempat terpencil itu. Gitu. Ternyata teman saya itu menggerakkan ininya 3 kali gitu. Jadi bukan 1 kali klik gitu. 3 kali. Ketika dibayar 50 ribu, enggak katanya. 3 kali 150 gitu. Jadi orang yang tidak pernah duduk di bangku sekolah itu bisa menghitung 50 kali 3, 150. Ya. Makanya pembelajaran matematika bukan untuk tadi itu. Bukan hanya sekedar menghitung tadi. Nah, dari 3 poin tadi gitu. Saya ingin menasehati gini untuk ikhwan ini. Ya. Kenapa umat Islam khususnya ya itu memang minatnya ada gitu, tapi tidak punya daya. Yang harus ada dalam diri kita itu dayanya gitu, bukan sekedar minatnya. Gitu. Minat belajar, minat baca. Gitu. Saya sering sampaikan di berbagai kota ya, Tabligh Akbar itu kalau digambarkan secara itu seperti ngecas saja gitu. Untuk membangun pertemanan gitu ya, ngecas lah, gitu, ketemu gitu ya. Dan bukan hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu di majelis yang antum dapatkan setiap waktu gitu. Bahkan kalau ada thalabul ilmi hanya tertarik umpamanya ini ustadznya terkenal atau ustadznya ada di YouTube atau mungkin itu ada di televisi, mereka tidak akan diberikan taufik untuk hakikat ilmu ya. Kalau antum ngaji seperti ini gitu. Kalau ngaji seperti ini. Bahkan ya satu sisi sih saya juga apresiasi gitu. Ada ikhwan satu pesawat dengan saya ke Jakarta. Mau ngaji katanya. Oh, ngajinya Ustadz Anu di Anu. Saya tanya antum suka ngaji enggak di sini? Enggak gitu. Sulit itu gitu. Untuk diberikan taufik kepada hakikat ilmu. Ya. Nah, saya ingin sampaikan hadis ya yang nanti walaupun belum ya, nanti akan dibaca sama kita hadis. Ya, hadisnya lihat di sini. Qala Umar, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Nah, ini juga ada beberapa ustadznya. Lamun diterjemahkan sederhana, makia ngura-ngiru nengan ilmu. Samemes jadi jelma gede. Guragiru nengan ilmu samemeh diustadkeun gitu. Itu maknanya kalau bahasa Sundanya gitu supaya paham. Kenapa? Karena kalau orang itu udah punya martabat dianggap ustad, dianggap kiai, dianggap ajengan, biasanya udah finish gitu. Dan di saat itulah fitnah datang gitu. Dari satu sisi. Yang kedua, memang betul juga. Sebab kalau orang itu udah dianggap besar oleh orang, akan selalu ditanya, teleponnya berdering, banyak orang yang datang, kemudian mungkin yang satu ini meninggal dunia pingin jenazahnya diurus, yang satu ini pingin ada permasalahan dia diundang. Jadi kalau udah orang jadi dianggap besar di sebuah daerah, banyak kan? Orang pingin apa? Ustadz, tolonglah doain anak saya. Besoknya lagi anaknya pernikahan, dia pingin juga menjadi orang yang pertama diundang. Banyak sekali gitu. Sehingga waktu untuk mencari ilmu itu apa? Sempit itu. Maka Umar Ibn Khattab menggambarkan, carilah ilmu sebelum Anda jadi orang besar gitu. Karena ketika jadi orang besar itu jadi berat gitu ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ilmu itu harus bertahap dan ilmu itu harus diambil dengan kontinu gitu. Bertahap dan kontinu ilmu itu. Ilmu itu. Makanya saya sering menjelaskan di sini, ya, maaf ya agak panjang. Pokoknya para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ilmu itu dalam kehidupan seorang mukmin itu pokoknya seperti kita butuh makan dan minum gitu. Bahkan harus dianggap lebih penting dari makan dan minum. Kenapa? Haus butuh air, lapar butuh nasi kalau orang kita gitu kan. Maka ilmu itu seperti itu. Jadi mencari ilmu itu sekali juga catat bukan sekedar rekreasi mental gitu. Bukan sekedar rekreasi apa? Mental. Bukan. Maka kepada semua komunitas saya sering memberikan komunitas anu, menamakan komunitas ini, komunitas itu. Betul setiap orang itu kemampuan dan kesempatan belajar berbeda-beda. Tapi setiap orang wajib meniatkan untuk mencari ilmu. Ya. Dan menjadikan bagiannya adalah untuk mencari ilmu, wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz atas jawaban dari untuk penanya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi yang bertanya dan bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kami persilahkan untuk Anda, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang memiliki pertanyaan seputar materi pembahasan di sore yang berbahagia ini. Anda dapat kirimkan pertanyaan di 0813-8068-6144 di nomor yang telah tertera di layar televisi Anda. Dan untuk jamaah yang telah hadir di masjid ini, silakan untuk bisa menuliskan pertanyaan yang insya Allah akan dibacakan untuk Al-Ustadz. Baik, untuk selanjutnya saya akan kembali bacakan pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Apakah dia masih sebagai seorang muslim atau bukan? Seperti seseorang yang mengatakan maksud dari yadullah adalah kekuatan Allah dan mereka mentakwil sifat Allah. Apakah mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah tersebut tidak lagi menjadi bagian dari ahlu sunnah atau mereka sudah dianggap telah keluar dari agama Islam secara keseluruhan? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin jawabannya ada tiga sisi. Sisi yang pertama, ijma ahli sunnah bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Dan wajib kita menetapkan bagi Allah nama dan wajib bagi kita menetapkan bagi Allah adalah sifat. Walillahi al-asmu husna fad'uhu biha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah berfirman, sesungguhnya bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-namanya. Ya Rahman, Irhamni, Ya Ghafur, Ikfili, Ya Razik, Urzukni, Ya Rahman, Irhamni, dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di antara nama Allah ada 99. Man aqsaha dakhala jannah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan rinciannya. Ghafurun Rahim, Sami'un Alim, Azizun Hakim, dan seterusnya. Allahu la ilaha illahu al-hayu al-qayyum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Wa huwal aliyyul azim. Dan ayat-ayat yang menunjukkan Allah punya nama, Allah punya sifatnya. Ini kewajiban kita beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwa siapa yang mengingkari nama Allah dan siapa yang mengingkari sifat Allah setelah dia tahu bahwasanya itu adalah nama Allah dengan dalil yang jelas Quran, dengan dalil yang jelas dari sunnah, satu nama Allah atau satu sifat dari sifat Allah, fahuwa kafirun murtadun anil Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan umpamanya Ar-Rahman bukan nama Allah, Ar-Rahim bukan nama Allah, jelas ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan ayat-ayat yang lain. Maka kalau ada orang mengingkari nama Rahman, mengingkari nama Rahim, dan mengingkari sifat Rahmah, maka kafir. Dan orang-orang kufar Quraisy tidak beriman dengan nama itu. Wa yakfuruna birrahman. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Rahman. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu dicatat di sini. Ada orang yang tidak menetapkan satu nama atau satu sifat karena ada terjadinya perbedaan dari sisi derajat hadisnya gitu. Jadi umpamanya ulama ini mengatakan hadis ini sahih. Ulama ini mengatakan hadisnya dhaif. Maka yang seperti ini tidak masuk kepada pertanyaan tadi. Kalau yang satu menetapkan, satu tidak menetapkan, itu tidak dikatakan yang satu ahlu bidah, yang satu bukan apa? Ahlu bidah. Kenapa? Karena ada perbedaan dalam menetapkan hadis, ya. Kemudian yang selanjutnya, bagian yang ketiga ini, jika orang itu tidak menetapkan satu sifat dari sifat Allah Ta'ala karena ada syubhat, ta'wil, dan ta'wilnya sa'ig dari sisi lugoh, sa'ig itu dari sisi bahasa boleh gitu ya. Seperti iad, secara bahasa memang terkadang dimaknai dengan apa? Kekuatan. Ya, seperti saya mengatakan innalillahi di pulan iad, si pulan ini punya tangan, ya, ini punya tangan. Yang dimaksud apa? Punya kekuasaan gitu. Jadi dari sisi bahasa memang terkadang makna iad diartikan apa? Tangan gitu. Lalu dia menafsirkan keliru karena adanya subhat. Bukan dari sisi mengingkari hakikat nama, bukan dari sisi mengingkari hakikat sifat. Maka yang seperti ini dikatakan ya keliru, menyimpang, tapi tidak dikafirkan. Kalau terjadi penyimpangannya karena syubhat gitu. Karena apa? Karena syubhat gitu. Yang muncul dari sisi adanya istilah takwil gitu dalam sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sunnah itu dikatakan oleh para ulama a'lamun nasi bil haq arhamun nasi binas. Ahli sunnah ini adalah orang yang paling tahu kepada kebenaran dan orang yang paling kasih sayang dengan sesama manusia. Salah satunya menghukumi manusia dengan kadarnya gitu. Jadi menghukumi manusia dengan kadarnya. Ya. Mungkin itu yang wajib kita pahami ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan kembali bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Ya, insya Allah ini ada pertanyaan terakhir untuk pemirsa, dan dilanjutkan nanti ada pertanyaan juga dari para jamaah yang telah hadir di masjid yang mulia ini. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, kami telah mengetahui bahwa kami tidak boleh untuk menyelewengkan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kami menasehati saudara-saudara kami di daerah kami yang menamai sebuah tempat ataupun contohnya masjid dengan nama Allah, Ustaz? Dengan nama sifat Allah, contohnya Masjid Ar-Rahman atau Masjid Ar-Razzaq, dan juga bagaimana cara menasehati kami kepada saudara-saudara kami yang memiliki nama penghambaan, contohnya Abdul Fulan atau Abdul Fulana. Mohon nasihatnya, Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin perlu dijelaskan kepada penanya ya, tentang menggunakan nama-nama Allah. Yang pertama, nama yang terbaik bagi umpamanya bagi anak-anak kita adalah Abdun yang dinisbatkan kepada Allah dan nama-nama Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdullah, Abdul Razak, dan semisalnya. Itu adalah yang terbaik. Yang kedua, kalau menggunakan nama Allah sebagai nama anak atau sebagai nama kita, maka nama Allah itu ada dua. Ada asma mukhtasah, ada asma mustarokah. Nama Allah itu ada dua. Ada nama yang khusus bagi Allah, dan itu tidak layak untuk yang lainnya. Seperti Allah, Ar-Rabb, ya. Kemudian Ar-Razzaq, ya, Malikul Amlak, ya, itu tidak boleh dibuat nama seseorang. Karena yang disifati dengan sifat itu hanya Allah. Tapi ada nama-nama yang boleh kita menggunakannya, seperti Sami, Basir, Alim, Hakim, ya, Ajiz, boleh nama-nama itu. Walaupun lebih baik dengan kata-kata Abdul Ajiz, Abdul Hakim, Abdul Rahim, dan semisalnya. Jadi seyogianya penanya memahami perincian tentang hukumnya. Dan mungkin tadi ada yang keliru juga bahwa tidak semua tidak boleh itu nama-nama Allah itu, ada nama yang boleh, ada nama yang tidak boleh itu untuk sebuah nama. Ya, tinggal ditafsir. Kalau masalah menasehati, ya menasehati dengan pendekatan, dengan hujah, dengan argumentasi. Contoh yang sederhana ya. Ya. Kalau kita dialog yang sederhana ya. Gelar gitu. Gelar yang ada dalam manusia gitu. Biasanya gelar itu kepada yang layak gitu kan. Sebab kalau gelar itu diberikan kepada yang tidak layak itu sama saja penghinaan gitu. Jadi penghinaan. Umpamanya sekarang ada orang yang tidak punya tangan. Orang ini ahli pelukis gitu. Penghinaan karena dia tidak punya tangan untuk melukis. Ya, tangannya. Pelukis ya. Atau ada orang dikatakan tidak punya kaki. Orang ini tidak pernah nendang orang. Pujian bukan? Penghinaan ya. Karena memang tidak pernah nendang orang karena tidak punya apa? Punya kaki itu tidak dikatakan pujian itu. Jadi ada kalimat pujian ketika ditempatkan kepada bukan tempatnya, bukan ya. Apalagi nama yang khusus bagi Allah, maka tidak boleh ditempatkan kepada yang lainnya karena itu tidak apa? Tidak layak kita. Allah taala alam. Ya silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari para jamaah yang telah hadir di masjid yang mulia ini. Pertanyaan pertama dari jamaah Ikhwan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah kita yang bermanhaj lurus bisa disebut Ta'ifah Al-Mansurah atau khusus untuk para ahli Ustaz? Dan yang kedua, apakah Ta'ifah Al-Mansurah ini yang disebut-sebut sebagai pengikut Imam Mahdi Ustaz? Mohon nasihatnya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para penuntut ilmu ya. Ta'ifah Al-Mansurah tadi dikatakan yang paling layak ya kepada ulama'nya. Adapun orang awamnya akan dinamakan Ta'ifah Al-Mansurah ketika mereka sejalan dengan jalan yang ditempuh oleh para ulama gitu. Jadi setiap muslim, setiap mukmin yang mereka mengikuti jejak salafus saleh, jejak para ulama, jejak ahli sunnah, maka dia juga dinamakan Ta'ifah Al-Mansurah. Tapi yang paling berhak yang utama adalah mereka. Kemudian yang kedua apa tadi? Imam Mahdi. Ya sudah, barang tentu yang nanti berperang dengan Imam Mahdi adalah Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu yang berperang dengan Mahdi, yang memerangi Dajjal dan mereka menang di akhir zaman adalah jelas Ta'ifah Al-Mansurah. Jadi mereka adalah Ta'ifah Al-Mansurah Al-Firqatu Najiyahum Ahli Sunnati Wal Jamaah. Allah Ta'ala Alam. Baik, pertanyaan kedua. Bismillah. Bagaimana menyikapi orang tua yang melarang untuk belajar tauhid Ustaz? Karena dikatakan bahwa tauhid itu radikal. Syukran Ustaz, mohon nasihatnya. Subhanallah. Al-jawab, malam yuhibu tauhid laisa bimu'minin wa laisa bimuslimin. Orang yang tidak mencintai tauhid bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Kaif al-mu'min la yuhibu tauhid? Wattauhidu aslu haddin. Bagaimana orang muslim tidak mencintai tauhid? Bagaimana orang muslim tidak mencintai tauhid? Tauhid itu inti dari agama kita. Asyhadu an la ilaha illallah Walaqad ba'atsna bi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa tsanibu. Qut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhya ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Dan ayat-ayat yang lain, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wa alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birinnas maliki nas ilahin nas. Ya, dan ayat semua Al-Qur'an adalah tauhid. Semua Al-Qur'an adalah tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, istilah radikal. Apa sih yang dimaksud dengan radikal? Kalau yang dinamakan radikal adalah komitmen, ya saya radikal. Dan orang mukmin mesti radikal. Karena yang dimaksud radikal itu adalah radik, kopi radik. Artinya apa kopi radik? Hah? Ya, kopi yang paling radik. Radik artinya orang yang tegas menyebutkan kebenaran. Ya, semua muslim mesti radik gitu. Tapi kalau diartikan radikal adalah melakukan anarkis itu, melakukan kekerasan. Nah, ini mungkin maknanya apa? Sebenarnya bukan radik kan. Bukan itu yang dimaksud. Orang mukmin mesti radik. Mesti radikal. Nah, cuma saya ingin membetulkan ada tiga sisi di sini. Ada tiga sisi di sini yang harus dipahami semua umat Islam. Bahkan harus didengar hatta bukan non-Islam. Saya sudah memberikan gambaran yang gampang ya. Semua ajaran Islam itu rahmah. Tidak ada satu prinsip dalam Islam dan tidak ada satu hukum pun dalam Islam yang dipahami membuat kerusakan. Jadi seperti akan onar, akan enggak. Kenapa? Antum pahami ya, ini cara kita berpikir dan ini dijelaskan dalam Quran. Pertama, Allah disifati dengan rahmah. Kedua, Nabi kita dinamakan dengan Nabi Rahmah. Agama kita dinamakan dengan Dinur Rahmah. Jadi tidak mungkin ada hukum yang turun dari Allah yang itu tidak rahmah. Gitu. Yang itu tidak rahmah. Hukum potong tangan rahmah. Hukum ranjam adalah rahmah. Hukum dera adalah rahmah. Gitu kan. Hukum kisos ada rahmah. Gitu. Semuanya rahmah. Sampai saya menyatakan gitu kan, sering untuk ibu-ibu. Ibu-ibu. Bolehnya ta'adud laki-laki itu rahmah untuk ibu-ibu ya. Bukan untuk laki-laki rahmahnya, untuk ibu-ibu. Sebab di akhir zaman itu ibu-ibu akan menelantarkan 49 orang untuk mereka tidak pernah merasakan apa itu jima gitu. Karena 1 berbanding 10, apa berbanding 50, sekarang berbanding 9 gitu. Jadi Allah mensyariatkan ta'adud itu rahmah bagi manusia. Tidak ada yang tidak rahmah. Dan semua syariatnya rahmah. Enggak ada syariat yang berat bagi kita. Zakat rahmah, sholat rahmah, puasa rahmah, haji rahmah, semuanya rahmah. Islam itu dinur rahmah. Maka dipastikan setiap yang memberatkan manusia dan itu berindikasi kepada kerusakan itu selain Islam. Nah, tadi ikhwan ajari ibunya supaya paham Islam gitu. Bapaknya supaya paham Islam. Karena Islam itu begitu. Rahmah. Itu wajib. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang dinamakan sekarang terorisme atau dan sebagainya, kita harus memahami dua sisi. Sisi sejarah membuktikan bahwa yang melakukan tindak kekerasan di sejarah dunia ini adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Dalam sejarah, lihat penjajahan. Ada enggak sejarah umat Islam menjajah? Enggak ada. Itu yang harus dicatat. Jadi umat Islam jangan menjadi umat yang dungu gitu kan. Sejarah membuktikan. Yang ketiga, ini catat dengan tinta emas. bahwa tempat-tempat yang diindikasikan bahkan mungkin menjadi tren dunia itu adalah sumber terorisme, itu berawal dari keboliman di tempat itu yang dilakukan oleh orang musuh Islam. Kita lihat, kalau orang mengatakan apa yang dari Afghanistan punya terorisme, apa itu? Berawal dari kekerasan yang ada di sana, penjajahan gitu kan. Lalu dibikinlah isu oleh mereka sendiri. Apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Myanmar, apa yang terjadi di Aceh-nya, apa yang terjadi di Yaman, di seluruh dunia, itu dibikin isu dulu bahwa di situ ada kekerasan. Lalu dinisbatkan kepada Islam, padahal yang pertama menetapkan kekerasan itu adalah bukan umat Islam. Masa kita jadi orang bodoh sih kepada sejarah dan fakta yang ada itu? Fakta yang ada. Yang harus kita pahami bahwa Islam itu tidak ada yang radikal. Maka oleh sebab itu kepada setiap kita umat Islam, gitu kan, pahami Islam ini dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Pahami Islam ini dengan sebenar-benarnya. Ya, termasuk kita tahu Islam ini mengajarkan kebaikan. Ya. Dan sampai yang harus kita pahami ini, Islam ini dari semua sisi kan rahmah. Dari semua sisi rahmah. Semua perintah syariatnya adalah rahmah. Tidak ada yang tidak rahmah kepada kita. Sebagai penutup dalam kajian ini, saya berikan contoh yang sederhana ya. Dan kita mentadaburi. Ya. Nah, khosyah, haya, rasa takut, mahabbah, salah satunya adalah rasa malu. Kata Imam Ibrahim bin Adham, supaya saya, antum, semua pemirsa, pendengar punya rasa malu, setidaknya pahamilah diri anda dengan Allah tiga sisi, katanya. Dan dengan itu anda akan tahu siapa anda dan siapa yang memerintahkan anda dan kenapa anda dilarang. Sederhana, saya sudah sering sampaikan tiga pertanyaan. Anda tahu bumi milik siapa? Anda tahu rizki yang anda makan dari mana? Dan anda tahu Allah memelihat anda. Jawabannya, setiap orang yang tahu bahwa kita duduk di bumi Allah, apakah anda tidak merasa malu untuk menentang Allah? Apa anda tidak merasa malu kalau anda maksiat kepada Allah? Anda itu diam di bumi Allah. Yang kedua, apakah anda tidak punya rasa malu bahwa anda makan rizki Allah lalu anda maksiat kepada Allah? Lalu yang ketiga, katakan silahkan maksiat di tempat yang Allah tidak melihat anda. Semuanya. Sekarang orang lagi bertikai demi satu jabatan, demi satu kekuasaan. Lalu melakukan berbagai bentuk kedzaliman di antara mereka. Demi satu jabatan dan harta yang kita akan kumpulkan ini. Maka berilah tiga pertanyaan juga di sini. Jadi berikan tiga pertanyaan. Yang pertama, seseorang akan berkuasa dengan takdir Allah. Jadi seseorang berkuasa dengan takdir Allah. Sebanyak apapun yang Allah, yang manusia kumpulkan untuk berkuasa, tidak akan berkuasa jika Allah tidak menghendakinya. Yang kedua, pertanyaannya. Jika anda ditakdirkan berkuasa, apakah Allah menunjukkan mencintai anda? Kita selalu bertanya. Sehingga tidak menjadi akan jadi orang buruk. Apakah anda menyangka ketika Allah memberikan kepadamu harta, memberikan kepada anda kesehatan, dan memberikan kepada anda kekuasaan, bahwa Allah mencintaimu? Tidak ya. Sebab kalau alamat Allah mencintai kita adalah memberikan kekuasaan dan harta, Fir'aun laknatullah telah diberikan harta. Namrud laknatullah telah diberikan harta. Qarun laknatullah telah diberikan harta. Tapi mereka dibinasakan Allah dan mereka diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Itu yang harus kita tahu. Kemudian yang ketiga, kita bertanya, akankah jabatan Anda dan harta Anda langgeng? Kalau Anda tahu bahwa kekuasaan ada masanya, harta ada masanya, hidup Anda ada masanya, maka kenapa kita semua ini berlomba untuk mendapatkan itu dengan kedzaliman? Kenapa Anda bertikai untuk mendapatkan kekuasaan ini dengan kedzaliman, dengan kerusakan, dengan melakukan bentuk-bentuk kedzaliman, dengan melakukan bentuk-bentuk kedustaan, dengan melakukan janji-janji palsu? Nah, ini peringatan bagi kita semua, termasuk bagi kita yang ingin kita jaya, yang ingin kita menang, dan yang ingin kita bahagia. Kita tidak boleh mengharapkan dari seseorang manapun, berharap dari Allah. Dari manusia tidak akan mungkin kita mendapatkannya. Tidak mungkin kita mendapatkannya dari manusia. Dan ini peringatan-peringatan Allah kepada kita, agar kita merasa aman dan tenang hari ini, ya. Di saat orang-orang bertikai, di saat-saat orang itu adalah matanya terbelalak, hatinya panas, telinganya panas, kita akan menjadi orang yang damai dan tentram dalam hidup ini, ya. Demikian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kajian yang bisa disampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan untuk bisa dijawab di kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.